Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinin kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbarokah ini kita bisa melanjutkan membaca kitab yang berkaitan tentang akidah Ahlussunnah, berkaitan dengan tauhid. Dalam kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab La yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak diminta dengan mengucapkan wajah Allah illa al-jannah, kecuali surga. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillah illa al-jannah. Tidak diminta dengan menyebut wajah Allah illa al-jannah, kecuali surga. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bab ini muallif bawakan di dalam kitabnya para ulama, menjelaskan tentang hubungannya, apa hubungannya bab ini dengan kitab tauhid. Dijelaskan oleh para syarih atau pensyarah kitab tauhid, di antaranya Syekh Saimin, karena di situ merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengagungan kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam rangka mengagungkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang meminta dengan wajah Allah, maka tidak boleh bagi dia meminta perkara yang remeh. Seperti perkara dunia, tetapi mintalah dengan wajah Allah itu surga, atau perkara-perkara yang mendekatkan kepada surga. Kemudian di dalam judul ini ada dua makna. Makna yang pertama, tidak boleh seorang meminta kepada makhluk dengan wajah Allah. Tidak boleh seorang as'aluka biwajhillah, aku minta kepadamu dengan wajah Allah. Ini tidak boleh. Tetapi boleh seorang meminta as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Tapi tidak boleh biwajhillah. Kenapa? Karena seperti disebutkan dalam hadis, tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga, sementara makhluk ini tidak bisa memberikan surga. Dan ini adalah yang zahir dari pendapatnya muallif, karena beliau membawakan judul dan hadis ini setelah bab sebelumnya, yaitu bab la yuraddu man sa'ala billah, tidak boleh ditolak orang yang meminta atas nama Allah. Itu dari sisi orang yang diminta. Ketika ada orang yang meminta dengan nama Allah, maka tidak boleh ditolak. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemarin sudah kita jelaskan, ya, asalkan perkara itu tidak perkara yang madarat, ya, atau perkara yang menyelisih syariat. Kalau perkara itu madarat, maka tidak wajib. Kalau perkara itu beruntung maksiat, maka itu juga tidak wajib. Kemudian, setelah bab itu, beliau membawakan bab ini. Seolah-olah bab ini, beliau menjelaskan adab bagi yang minta. Walaupun pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagi orang yang meminta hukumnya. Nah, di sini beliau menjelaskan adab bagi orang yang meminta. Yaitu tidak boleh dia meminta kepada makhluk dengan wajah Allah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah pengagungan kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makna yang kedua dari judul ini atau dari hadis ini, yaitu apabila engkau meminta kepada Allah meminta kepada Allah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, ya, baik amal saleh, ya, dimudahkan kepadanya, maka tidak apa-apa dia meminta dengan wajah Allah. Akan tetapi apabila dia meminta perkara dunia kepada Allah, maka janganlah meminta dengan wajah Allah, dengan mengucapkan wajah Allah. Karena tadi, karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung terlalu agung untuk diminta perkara-perkara yang remeh dari perkara dunia. Maka kesimpulannya, perkara-perkara akhirat maka boleh silakan kita meminta dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika turun ayat qul huwal qadiru ala ay yab'atsa alaikum 'adaban min fawqikum, qul, katakanlah, huwa Allah Subhanahu wa taala al-qadiru, adalah zat yang maha mampu, ala ay yab'atsa alaikum, mengutus kepada kalian, menimpahkan kepada kalian, adaban min fawqikum, adab dari atas kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, A'udhu biwajhika. Aku berlindung kepadamu dengan wajahmu. Sini menunjukkan, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan akhirat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat. Maka boleh kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah dengan wajahnya. Kemudian dalam ayat berikutnya, dalam lanjutan ayat, au min tahti arjulikum, atau Allah Subhanahu wa taala menimpahkan azab tersebut dari bawah kalian, dari bawah kaki-kaki kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzu biwajhika, aku berlindung biwajhika, kepada wajah. Kemudian yang berikutnya, penjelasan berikutnya, kalimat la yus'alu biwajhillah, tidak boleh meminta dengan wajah Allah. Kalimat wajah Allah di dalam hadis ini merupakan dalil tentang penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wajah bagi Allah. Dan ini juga ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan sirna, hancur, illa wajah, kecuali wajahnya. Begitu juga dalam ayat lain, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu Zul Jalali wal Ikram, yang maha agung dan maha mulia. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Dan ini juga merupakan ijma salaful ummah, ijma para sahabat dan para imam kita, para imam-imam kita. Sebagian ahlul bid'ah, mereka memalingkan sifat ini dengan makna lain. Dengan kata lain, mereka mentahrif, memalingkan makna kepada makna yang salah. Walaupun mereka memberikan nama ta'wil. Ditakwil ke makna yang lainnya. Kata mereka bahwasanya wajah di sini adalah zat maksudnya. Keinginannya ingin menafikan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengatakan kalau kita tetapkan sifat wajah bagi Allah, berarti Allah ini memiliki jisim. Memiliki jisim. Sementara yang memiliki jisim itu adalah makhluk. Berarti sama saja kita menyamakan dengan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu kata mereka. Maka kita jawab, pertama, kalau yang kau maksud jisim di sini adalah jisim anggota tubuh yang seperti pada manusia, pada hewan, yang satu dengan yang lainnya membutuhkan. Seperti wajah itu terdiri dari tulang, terus terdiri dari kulit, daging, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak sama. Adapun perkataan mereka bahwasanya ketika kita menetapkan wajah ini melazimkan kita ini menyamakan dengan makhluk, maka jawabannya, kata siapa melazimkan sama dengan makhluk? Antara makhluk saja berbeda. Wajah satu dengan yang lain berbeda. Hatta yang kembar. Hah? Yang kembar orang tuanya tahu. Hah? Yang ini si Abdullah, yang sini si Ubaidullah. Yang sini Hasan, yang ini Husain, tahu orang tuanya. Yang kembar beda, enggak ada yang sama seluruh dunia ini, enggak ada. Enggak ada yang sama. Jadi tidak melazimkan. Yang sama apanya? Namanya saja. Wajah. Tetapi ketika disandarkan kepada wajah Husain, wajah Hasan, wajah Ahmad, wajah Muhammad, beda. Beda. Antara makhluk saja bisa berbeda. Lebih-lebih antara makhluk dengan Khaliq. Walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan yang lebih tinggi, lebih agung. Jadi kita bantah, tidak melazimkan. Ketika kita menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak melazimkan sama, kita tetapkan tidak melazimkan sama dengan makhluk. Antara makhluk saja berbeda. Itu yang kedua. Ketiga, apabila yang kau maksud jisim di sini adalah, ya, ini kalimat jisim ini adalah merupakan istilahnya orang ahlul bid'ah untuk memberikan syubhat kepada kaum muslimin. Ya. Kepada kaum muslimin. Mereka membuat sebuah istilah. Yang ini, istilah ini memberikan keraguan kepada kaum muslimin. Kembali, kalau yang engkau maksud jisim di sini adalah nama dari sifat tersebut, seperti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan yadullah, kemudian wajah Allah, dan sifat-sifat yang lainnya, dan sifat tersebut itu tidak sama dengan makhluk dan tidak ada yang memiliki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang tahu seorang pun hakikatnya, maka ini adalah layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar di dalam Al-Quran yang kita ini wajib beriman kepadanya. Andaikan itu tidak dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan menetapkannya. Makanya sifat-sifat seperti ini disebut sifat khabariyah. Apa sifat khabariyah itu? Sifat yang tidak bisa ditetapkan kecuali oleh nas. Sifat yang tidak bisa ditetapkan kecuali oleh nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya pengkabaran. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah, memiliki sifat yad, dan seterusnya. Berbeda dengan sifat apa? Khaliq. Sifat khaliq, walaupun tidak datang nas, secara akal manusia akan bisa berpikir siapa yang menciptakan alam ini. Andaikan tidak ada nas dari Al-Quran dan Hadis, orang akan berpikir siapa menciptakan alam ini, yang memberi rizki, ar-razik, sifat ar-razik, memberi rizki, al-ilm, sifat ilmu. Itu sudah otomatis ketika seorang ketika zat menciptakan alam ini, itu pasti memiliki ilmu. Tetapi kalau sifat khabariyah, ini tidak bisa ditetapkan. Tidak bisa ditetapkan kecuali oleh nas, ya. Maka wajib kita beriman kepadanya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak membayangkan bagaimana hakikatnya, bagaimana hakikat sebenarnya. Karena kita tidak dituntut. Yang dituntut kepada kita adalah beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hal itu. Jadi tadi tiga jawaban kepada orang yang mengingkari sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawaban yang berikutnya, bahwasanya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud wajah itu adalah zat Allah. Kita katakan berbeda antara wajah Allah dan zat Allah. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Ini sifat maha agung, yang maha agung dan maha mulia. Ini sifat bagi apa? Wajah wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika. Dari mana kita mengetahuinya? Dari keadaan i'rabnya, yaitu wajhu adalah marfu dan sifatnya dzul jalali wal ikram. Jadi bukan sifat dari rabbika, ya. Dzul jalali wal ikram ini di ayat ini merupakan sifat dari wajhu rabbika, wajhu, wajah Rabbmu. Dan sifat ini adalah sifat yang layak bagi wajah wajah Allah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada zat-Nya, yaitu tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Rabbmu dzil jalali wal ikram, yaitu zat yang maha agung dan maha mulia. Di dalam dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedakan, ya, membedakan. Dalam ayat pertama Allah memberikan sifat kepada wajah-Nya, yaitu dzul jalali wal ikram. Di ayat yang berikutnya Allah memberikan sifat kepada zat-Nya, yaitu dzil jalali wal ikram. Sebagian ahlul bid'ah yang lain, mereka menafsirkan wajah di sini adalah thawab, pahala. Pahala Allah, pahala dari Allah. Dan ini jelas sangat jauh, penafsiran yang sangat jauh. Yang pertama, pahala ini tidak memiliki sifat dzul jalali wal ikram. Tidak ada didapatkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, pahala ini memiliki sifat dzul jalali wal ikram. Karena pahala ini apa? Makhluk. Allah menciptakan pahala. Seperti seorang yang membaca Al-Quran, Iqra'il Qur'an fa innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti di akhirat akan memberikan syafaat kepada pemilik. Berbentuk begitu juga ketika kisah hadis apa tentang hadis malaikat munkar dan nakir, ya, ketika pertanyaan di kubur datang seorang yang berwajah berseri wangi, kemudian ditanya oleh mayit ini, siapa kamu? Aku adalah amalmu. Makhluk Allah, Allah Subhanahu wa taala rubah amalan tersebut, pahala tersebut menjadi makhluk. Makhluk Allah. Maka pahala ini tidak layak diberi sifat dzul jalali wal ikram. Kemudian yang kedua, wajhullah, di sana di dalam penjelasan tentang asma was sifat, ada penjelasan tentang kata yang diidhafahkan kepada lafaz Allah. Lafaz jalalah diidhafahkan, disandarkan kepada lafaz Allah. Ini ada dua. Yang pertama, apabila kata tersebut qa'imun binafsihi, berdiri sendiri. Apabila berdiri sendiri, maka ini adalah makhluk, kata tersebut. Contoh baitullah. Contohnya baitullah. maka itu makhluk. Karena bait ini kalau menyendiri dia berdiri sendiri. Bait. Begitu juga naqatullah. Unta Allah. Dhaifullah atau duyufullah. Tamu-tamu Allah. Nah, ini tersendiri. Kemudian yang kedua, tidak bisa berdiri sendiri. Wa yuqaimin binafsi, tidak bisa berdiri sendiri. Seperti yadullah, tangan Allah. Yadun, tangan, bisa berdiri sendiri tidak? Hah? Tidak. Tidak berdiri sendiri, pasti dia apa? Berada pada satu zat, ya. Wajhullah. Maka yang seperti ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalamullah. Tidak mungkin kalam seorang ucapan berdiri sendiri, tidak. Ketika disandarkan kepada Allah, maka itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bid'ah seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya kalamullah ini makhluk, Al-Qur'an ini makhluk. Boleh diinjak-injak, enggak dihargai, lempar seenaknya. Karena makhluk. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang disandarkan kepada Allah itu adalah makhluk. Kemudian mereka memberikan contoh apa? Baitullah tuh Baitullah makhluk katanya. Naqatullah juga makhluk. Duyufullah juga makhluk. Kalamullah juga, kata mereka nih, kalamullah juga makhluk. Wajhullah juga makhluk. Maka kita jawab tadi perinciannya. Ya, perinciannya. Kata yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Allah ini ada dua. Ada dua. Kalau kata yang pertama, kalau kata itu bisa berdiri sendiri, betul itu makhluk. Seperti tadi contohnya, Baitullah. Kalau tidak bisa berdiri sendiri, maka itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak terpisah. Kembali kepada wajhu rabbika, wajah Allah. Kalimat wajah ini merupakan sifat bagi Allah karena tidak bisa terpisah wajah ini. Naam. Berbeda kalau misalkan maka kalau wajah ini diartikan dengan sawab, pahala, maka jauh sekali maknanya. Karena pahala ini apa? Pahala ini makhluk dan pahala ini berdiri sendiri. Wajah Allah ini merupakan sifat bagi Allah, sementara pahala ini makhluk. Maka penafsiran dan takwil yang sangat jauh sekali. Dan yang berikutnya di sini dalam ayat wayabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Rabbmu. Sementara pahala ini makhluk. Pahala ini makhluk dan tidak kekal. Nah. Kesimpulannya dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat wajah. Dan sifat tersebut juga ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan ijma' salaful ummah. Ijma' salaful ummah. Maka sekali lagi, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dan meyakini tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ringkas. Sebenarnya sangat ringkas. Makanya Al-Imam Al-Juwayni, awan sebelumnya kita jelaskan dulu, ringkas sekali. Yaitu cukup kita beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, maknanya seperti apa, sudah. Beriman. Tidak perlu repot-repot mencari berpikir tentang hakikatnya. Semua itu perkara yang lain. Tidak ada yang mampu, hatta Rasulullah SAW sendiri tidak mampu mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Seperti seorang mencari hakikat bagaimana apa? Bagaimana madunya surga, buah-buahan di surga, sungai di surga. Tidak akan ada yang mampu. Tidak akan ada yang mampu. Itu makhluk Allah. Lalu bagaimana dengan Allah sendiri? Nah, karena ini perkara yang gaib dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas. Makanya Al-Imam Al-Juwayni, dia seorang Imam Haramain. Ya. Saat itu Imam Haramain. Dan dia memiliki mazhab Asy'ariyah. Asy'ari. Dia ini merupakan pembaharu Asy'ari generasi kedua. Generasi pertamanya adalah Fakhrur Razi. Fakhrur Razi ini merupakan generasi pertama yang mengembangkan, yang menyebarkan apa? Akidah Asy'ari. Kemudian pada zaman Imam Al-Juwayni ada pengembangan lagi yang sampai sekarang jadi 20, yang pada asalnya itu ada 7, kemudian ada pengembangan lagi pada masa Imam Al-Juwayni mengembangkan sifat-sifat 20 tersebut. Di satu waktu dia ketika memberikan ceramah taklim di hadapan murid-muridnya, dia menerangkan tentang salah satu akidah dari akidah Asy'ari yang dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa fil makan wa huwa fil makan, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berada, tidak berada pada satu tempat tetapi berada pada satu tempat. Kan bingung, membingungkan. Padahal mudah sekali. Akhirnya ada seorang muridnya yang dia memiliki akidah Ahlus Sunnah menyampaikan, ya Ustaz, dia bertanya secara ini aja, bagaimana perasaan kita-kita ini? Silakan Anda mengatakan seperti itu, tetapi bagaimana jawaban engkau tentang perasaan-perasaan kita ketika berdoa? Maka tujuan kita ini ke atas. Tolong jawab ini. Maka pertanyaan ini menghentak dirinya. Menghentak siapa? Al-Imam Haramain ini, Imam Juwayni ini. Kemudian dia memukulkan tangannya ke kepalanya. Hayyarani hamadani. Telah membuat pusing aku. Hamadani. Telah membuat pusing aku. Bingung dia. Menjawab fitrah. Setiap manusia ketika berdoa kemana? Arahnya? Ke atas. Hatta bahasa-bahasa orang awam. Gimana yang di atas aja lah. Refleks itu. Omongan refleks. Ya, fitrah manusia. Sementara di pelajaran tadi dia sampaikan, itu imam menjelaskan, ingin menafikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fissama, di atas langit. Ingin menafikan itu. Karena alasannya kalau ada Allah memiliki tempat, berarti Allah ini diliputi oleh makhluk. Kata siapa? Allah tidak membutuhkan makhluk. Kalau arah atas, iya betul. Allah berada di arah atas. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh makhluk. Bagaimana bisa Allah diliputi oleh makhluk yang kursi Allah subhanahu wa ta'ala itu disebutkan dalam asar Abdullah bin Abbas, itu merupakan tempatnya qadamai rahman, tempatnya kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kursi Allah itu disebutkan dalam ayat wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh, yang luas kursinya itu seluas langit dan bumi. Itu kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arsy Allah subhanahu wa ta'ala dan kursi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan arsy Allah, seperti disebutkan dalam hadis, itu seperti tameng yang dilemparkan di padang pasir. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan apa? Dengan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tameng dilemparkan ke padang pasir. Ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka nanti di akhir oleh mu'alif di sini akan dibawakan bab wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala pada tempatnya. Maka dia hayyarani hamadani, mengatakan seperti itu. Akhirnya di akhir hayatnya dia mengakui, ingin memahami ayat akidah ini, berangan-angan. Dia berangan-angan dalam sebuah baitnya, berangan-angan ingin memahami akidah ini sebagaimana orang awam. Dalam artian orang awam ahlu sunnah. Karena mereka gak repot-repot. Gak repot-repot untuk memahami akidah ini. Ringkas. Ada dalam Al-Quran. Ditetapkan. Diimani. Terus meyakini bahwasanya itu tidak sama dengan makhluk. Ada sifat-sifat Allah. Sudah beriman. Dengan maknanya di situ seperti itu. Kemudian dia mengimani itu tidak sama dengan makhluk, sesuai dengan keagungan Allah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Selesai. Enggak perlu dikutak-atik ini gimana ini? Kalau Allah Subhanahu memiliki sifat ini berarti sama dengan makhluk, berarti jisim, berarti ada unsur-unsur atom dan segala. Ya. Malah bingung. Dan akhirnya itu dia mengatakan seperti dalam sebuah baitnya, dalam bait taubatnya, ya, bait taubatnya, berangan-angan dia ingin memahami akidah ini sesuai akidahnya awam, yaitu akidahnya ahlus sunnah, akidahnya ahlus sunnah. Nah, tetapi seperti itu sulit. Sulit, karena dia sudah diracuni dengan pemikiran syubhat-syubhat, ya. Nah, dengan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu filsafat. Nah, kemudian sekali lagi sebagai penegasan bahwasanya di dalam bab muallif dari zahir pembawaannya itu bermaksud bahwasanya tidak boleh seseorang meminta makhluk dengan wajah Allah. Walaupun tadi disebutkan ada makna lain, yaitu apabila meminta kepada Allah perkara-perkara akhirat, maka silakan meminta dengan wajah Allah. Tetapi kalau meminta perkara-perkara duniawi, maka jangan meminta dengan wajah Allah. Nah, kemudian yang kedua tadi penjelasan tentang wajah Allah. Bukan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita sedikit ada satu hal lagi. Di dalam hadis disebutkan Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam ala suratihi, seperti bentuknya. Hi, bentuknya. Terjadi khilaf di antara ulama. Dhamirnya di sini, suratihi, ini kembalinya ke mana? Apakah kembalinya kepada Allah? Apa kembalinya kepada Nabi Adam? Ada yang mengatakan bahwasanya dhamir ini kembali kepada Nabi Adam. Tetapi ini seperti tidak ada maknanya. Inna Allah khalaqa Adam ala surati Adam, berarti gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam seperti bentuknya Adam. Jadi seperti tidak ada maknanya. Dan ini juga dibantah oleh Imam Ahmad tentang penafsiran tersebut. Karena ada di dalam riwayat lain ala suratir Rahman. Seperti surah atau bentuk Ar-Rahman, bentuknya Allah. Lalu bagaimana jawabannya? Apakah ini merupakan tamsil atau merupakan penyerupaan Allah dengan Nabi Adam atau bagaimana? Jawaban yang pertama, telah ijma dari kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk ini atau dengan Nabi Adam. Jelas seperti yang disebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahwasa kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan apa? Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Nabi Adam hanya memiliki badan situna dira'a, 60 hasta. Jelas dari sini sudah beda, ya. Jelas dari sini sudah beda. Tidak mungkin sama. Maka kaum muslimin ijma tidak sama. Terus lalu bagaimana? Yaitu jawaban yang kedua. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam seperti bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian yang memiliki wajah, ya, memiliki wajah, tangan dan seterusnya. Tetapi hal ini bukan berarti menyerupai persis. Menyerupai persis. Mana bentuk dalilnya? Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin tadkhul jannah ala suratil qamar lailatul badr. Sesungguhnya kelompok yang pertama masuk surga itu bentuknya seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama. Apakah plek seperti itu? Beda tentunya. Penghuni surga dengan bulan berbeda. Bulan bulat, penghuni surga berbeda. Bentuknya besarnya juga berbeda, bentuknya juga berbeda. Ya, bentuknya juga berbeda. Tetapi dalam uslub atau penggunaan penggunaan bahasa Arab, mereka mengatakan ala surati al-qamar, seperti bentuk qamar, yaitu bentuk bulan malam purnama. Jadi tidak mesti ketika di dalam bahasa Arab itu disamakan itu berarti plek sama. Tidak. Maka hal ini seperti penjelasan awal, kembali kepada penjelasan awal tentang sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan bukan berarti sama dengan makhluk. Bukan berarti sama dengan makhluk. Antara makhluk saja berbeda. Tangan satu dengan yang lainnya. Antara satu jenis saja manusia, tangannya berbeda. Nah, jadi intinya, kembali kepada apa? Kembali kepada ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama, tidak ada yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan Allah memiliki atau Maha mendengar dan Maha melihat. Ini Maha mendengar dan Maha melihat. Makhluk punya enggak pendengaran, penglihatan? Punya. Punya. Tetapi di awal sudah Allah jelaskan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Nah. Kemudian yang terakhir, terkadang ahlul bid'ah ini mereka membawa sebuah hadis, ya. Sebuah hadis. Kemudian melupakan hadis-hadis yang lain untuk dijadikan dalil. Untuk dijadikan dalil atas kesesatannya. Kemudian mereka melupakan dalil-dalil yang lainnya. Melupakan ayat-ayat hadis-hadis yang sahih. Nah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan, astagfirullah. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Tinggi. Dalam hadis itu puluhu. Tingginya, panjangnya. Itu dalam ada wadawa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di antara sebab makhluk ini semakin kecil di akhir zaman itu disebabkan maksiat. Beliau menjelaskan ada satu sebab maksiat itu, di antaranya seperti itu, bentuk tubuh, termasuk buah-buahan, gitu, termasuk buah-buahan. Semakin kecil, dulu besar-besar, yang kecil-kecil. Kemudian beliau membawakan satu kisah yang di situ kisah khalifahnya ana lupa gitu. Cuma yang jelas di gudang makanan itu, di gudang apa? Daulah di Baitul Mal. Itu ada satu karung ya, satu karung. Ada tulisan fi zamanil aman. Maksudnya ini hasil panen fi zamanil aman, yaitu pada zaman aman, keamanan. Fi zamanil adl, fi zamanil adl, pada zaman keadilan. Itu buah gandumnya sebesar kurma. Buah gandumnya sebesar kurma. Gitu. Itu sengaja disimpan. Sebagai perbandingan setelahnya, karena setelahnya kecil-kecil kan, gandum mana gandum sebesar apa sih? Nggak ada yang sebesar kurma. Bijinya aja nggak ada, sebesar biji kurma. Nah, sayangnya di situ beliau membawakan kisah ini ketika keadilan ya di situ berkurangnya kemaksiatan, maka berbarokah, semuanya berbarokah, tumbuh-tumbuhan, manusia. Makanya nanti di surga atau di akhirat, apa postur tubuh manusia kembali lagi seperti semula, besar-besar. Seperti bapaknya yaitu Nabi Adam. Seperti Allah Alam. Seperti Jabriyah. Jabriyah itu dalam permasalahan takdir, ya, dalam permasalahan takdir. Jadi merasa dipaksa oleh Allah, bahwasanya dia dipaksa oleh takdir Allah. Ketika bermaksiat, oh sudah takdir Allah. Intinya sih dia ingin apa? Mempermainkan agama dan berdalil dengan takdir. Ini Jabriyah. Dia mengatakan Jabriyah, kita ini dipaksa oleh takdir Allah. Memang benar dari sisi itunya. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya setiap manusia itu diberi ikhtiar ketika akan beramal, diberi pilihan ketika akan beramal. Seorang ketika lapar diberi pilihan tidak? Makan atau tidak makan? Hah? Diberi pilihan. Tidak ada yang maksa dia. Tidak ada yang memaksa dia untuk tidak makan. Nah. Diberi pilihan. Ketika dia lihat ada jalan satu yang rusak, satu mulus. Diberi pilihan tidak? Diberi pilihan. Begitu juga ketika dia melihat ini satu perkara yang menjerumuskan kepada neraka, yang satu membawa kepada surga. Diberi pilihan untuk memilih, ya, untuk memilih. Nah. Buktinya ketika apa? Ketika dia misalkan di atas tangga nih. Di situ dia turunnya lewat mana? Dia di atas tangga, di atas ini, di atas tingkat. Dia turunnya loncat apa? Nah, loncat apa naik tangga? Pasti dia naik tangga. Dia di situ tidak berpikir apa? Kalau takdir gitu, kalau takdir juga enggak apa-apa, loncat juga lah. Nanti takdirnya selamat, selamat. Gitu kan? Takdirnya masuk surga juga masuk surga lah. Gak usah sholat, gak usah ini. Nah, ini akidah Jabriyah. Dia berdalil dengan takdir supaya meninggalkan syariat. Makanya banyak diantara mereka ini Asy'ariyah itu orang-orang sufi, ya, orang yang menghalalkan perkara yang haram, gitu. Ya, walaupun sih dikemas oleh mereka ini wali dan seterusnya, padahal mereka memiliki keyakinan seperti ini, keyakinan berbahaya, Jabriyah. Jabriyah. Bahkan yang ekstrim, mereka mengatakan apa yang kita lakukan dari berbuat maksiat itu dicintai oleh Allah, karena dikehendaki oleh Allah. Dicintai oleh Allah, dikehendaki. Dikehendaki apa? Karena itu takdir Allah. Allah mentakdirkan, tidak mentakdir kecuali dicintai. Nah ini parah, nah, lebih parah. Makanya tidak aneh ketika orang-orang tokoh-tokoh sufi ini mereka melakukan kemaksiatan dengan terbuka. Ya. Ada di kitab-kitab mereka sendiri di ini kan, diabadikan. Tapi mereka anggap itu apa? Karomah katanya. Karomah. Ada yang satu telanjang di depan mimbar. Oh ini barokah. Yang satu tidak sholat Jumat. Nah, yang satu wah macam-macam. Macam-macam ini. Itu disebutkan di kitab mereka sendiri. Bangga dengan bangganya. Itu katanya apa? Karomah. Alhamdulillah. Itu diantaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala.